betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu.